Muhammad bin Abdul Wahab tidak membawa sesuatu yang baru, ya, tidak membawa sesuatu yang baru. Akidah kami adalah akidah salafus saleh, yaitu yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, serta apa yang menjadi pegangan salafus saleh. Kami memuliakan imam-imam yang empat, ya. Kami tidak membeda-bedakan antara imam-imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah. Seluruh mereka adalah orang-orang yang dihormati dalam pandangan kami, sekalipun kami dalam masalah fikih, ya, dalam masalah furu' fikih berpegang dengan mazhab Hambali. Karena mazhab secara ijtihad furu'iyah fikihiyah yang dipakai oleh kerajaan Saudi Arabia adalah mazhab Hambali. Pernyataan bahwa dakwah Syekh Muhammad Wahab adalah usaha pemunian akidah dari syirik dan bid'ah tidak hanya datang dari kalangan para ulama, tapi juga datang dari kalangan orang-orang orientalis. Dari orang kafir sekalipun mengerti dia. Di antaranya seperti yang disebutkan orientalis ini namanya dalam kitab Tarikh Al-Arab Al-Am berkata, setelah ia menggambarkan bagaimana perjuangan Syekh Muhammad Wahab dalam menuntut ilmu, tiadalah tujuan pembaharuan yang dipimpin oleh yakni Syekh Muhammad Wahab selain mengembalikan syariat Rasul yang murni seperti sedia kala. Kemudian disebutkan lagi dalam kitab Da'iratul Ma'arif Al-Britania, yaitu Slopedia Inggris. Di sini diterangkan tentang Wahabi. Wahabi adalah nama untuk gelaran permunian dalam Islam. Orang-orang Wahabi adalah mereka yang mengikuti ajaran Rasul. Mereka meninggalkan segala hal yang selainnya. Orang-orang yang mengusir Wahabi, mereka adalah musuh-musuh Islam. Ini dalam Da'iratul Ma'arif Britania. Komentar, dari sini terbukti lagi kebohongan dan propaganda yang dibingkir oleh musuh-musuh Islam dan musuh-musuh dakwah Ahlussunnah bahwa teroris diciptakan oleh Wahabi. Karena seluruh buku-buku akidah yang menjadi pegangan di kampus-kampus Saudi Arabia tidak pernah luput dari membongkar kesesatan teroris, Khawarij dan Mu'tazilah. Begitu pula tuduhan bahwa mereka tidak menghormati para wali Allah atau dianggap membuat mazhab yang kelima, pada kenyataannya semua buku-buku yang dipelajari dalam seluruh jenjang pendidikan adalah buku-buku para wali Allah dari berbagai mazhab. Penulis sebutkan di sini, yakni di sini kita sebutkan berapa buku ya para ulama yang menjadi pegangan khususnya di kampus kita, kampus kami di Universitas Islam Medina. Di antaranya adalah untuk mata kuliah akidah, syarah akidah tahawiyah, karangan dari para seorang ulama Hanafi, karangan Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Fathul Majid, karangan Abdurrahman bin Hasan Al-Hambali. Ditambah sebagai penunjang, Al-Ibana, karangan Imam Abu Hasan Al-Ashari. Al-Hujjah, karangan Al-Safani Al-Syafi'i. Al-Syari'ah, karangan Al-Ajurri. Kitab Tauhid, karangan Ibn Khuzaimah. Kitab Tauhid, karangan Ibn Manda. Ini karangan para ulama, masyhur para ulama salaf. Untuk mata kuliah tafsir, tafsir Ibn Kathir. Al-Syafi'i, tafsir Al-Syaukani. Ditambah lagi sebagai penunjang, tafsir At-Tabari. Ya, tafsir Al-Qurtubi Al-Maliki, tafsir Al-Baghawi Asy-Syafi'i. Ini sebagian saja kita sebutkan. Kemudian untuk mata kuliah hadis, Kutubus Sittah semua kita pelajari. Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmizi, ya, Nasa'i dan Ibn Majah. Dipelajari di Universitas Al-Madinah. Seperti demikian pula syarah-syarahnya Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, ya. Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi Asy-Syafi'i, ini mukarrar. Ini sebagai buku panduan utama. Kemudian untuk mata kuliah fikih, Bidayatul Mustahid, ini berbeda. Kalau di kuliah dakwah, Bidayatul Mustahid karangan Ibnu Rusy Al-Maliki. Ya. Subul Salam karangan As-Sanani, ditambah sebagai penunjang Al-Majmu' karangan Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudama Al-Hambali, yakni At-Tamhid karangan Ibnu Abdul Bar Al-Maliki dan para ulama dambanya kita-kita lainnya, ini sebagai contoh saja. Jadi kalau ingin melihat lebih dekat lagi tentang kita-kita menjadi panduan mahasiswa di Arab Saudi, silakan berkunjung ke perpustakaan Universitas Islam Madinah atau perpustakaan Masjid Nabawi. Ini mudah sekali para jemaah haji bisa mendapati. Ziarah ke maktabah Masjid Nabawi, buktikan di sana apa kitab-kitab yang dipelajari oleh orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi tersebut. Apakah kitab-kitab bukan kitab-kitab ulama yang masyhur? Kemudian di sana akan terbukti, ya, bila berkunjung ke perpustakaan Masjid Nabawi saja, di sana akan terbukti segala kebohongan dan propaganda yang dibikin oleh musuh Islam dan kelompok yang berseberangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah seperti tuduhan teroris dan Wahabi. Selanjutnya kami mengajak para hadirin semua, apabila mendengar tuduhan jelek tentang dakwah Syekh Muhammad Wahab atau membaca buku yang menyebarkan tuduhan jelek tersebut, maka sebaiknya kita meneliti langsung dari buku-buku Syekh Muhammad bin Wahab atau buku-buku ulama yang seakidah dengannya, supaya ia mengetahui tentang kebohongan tuduhan-tuduhan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sempat dinukil oleh Syekh ketika menjawab tuduhan-tuduhan bohong, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang-orang yang fasik, maka telitilah, ya. Jika datang orang fasik kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah agar kamu tidak mencela suatu kaum dengan kebodohan sehingga kamu menjadi menyesal terhadap apa yang kamu lakukan. Kemudian, karena buku-buku Syekh Muhammad bin Wahab bisa didapatkan dengan mudah, ya, sangat mudah. Terlebih-lebih pada musim haji dibagikan secara gratis. Di situ akan terbukti bahwa beliau tidak mengajak kepada mazhab baru atau kepercayaan baru yang menyimpang dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Namun semata-mata ia mengajak untuk beramal sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, sesuai dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, menteladani Rasul dan para sahabatnya dan generasi terkemuka umat ini, serta menjauhi segala bentuk bid'ah dan khurafat. Syekh Muhammad Wahab maupun para ulama yang melanjutkan perjuangan beliau dalam memurnikan akidah umat tidak pernah menamakan dakwah beliau dengan nama Wahabi. Tidak pernah menamakan dakwah beliau dengan Wahabi. Bahkan mereka tidak suka dengan sebutan dan gelar tersebut, karena tuduhan tersebut sengaja dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan musuh-musuh dakwah Ahlussunnah Jamaah untuk memojokkan dan memecah belah umat Islam. Tetapi kenapa sebagian orang masih suka memojokkan dan menjelekkan dengan tuduhan dan gelar tersebut? Sedangkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bisal ismus fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kaum lelaki-laki memperolokkan kaum laki-laki lainnya. Boleh jadi yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang memperolok-olokkan. Dan jangan pula kaum perempuan memperolokkan kaum perempuan lainnya. Boleh jadi yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari yang memperolok-olokkannya. Dan janganlah suka mencela dirimu dengan sendiri. Ini mencela saudara seiman sama dengan mencela diri sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, seperti Wahabi. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, ya, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan jangan pula menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi itu sedikit tentang pembahasan kita di teman pertama ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada hal yang berikutnya, pada kita sambung setelah Isya insyaAllah, dengan pembahasan berikutnya yang membuktikan juga, ya, tentang kebohongan-kebohongan, tuduhan-tuduhan yang senantiasa disebarkan dan dilontarkan oleh musuh-musuh dakwah Islam, ya. Kita tutup dengan doa kafaratu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi pertama tadi kita telah berbincang tentang hakikat dakwah dan kepada siapa dituduhkan dakwah Wahabi tersebut, dan bagaimana ini sebetulnya dakwah yang dituduh Wahabi tersebut hakikatnya, dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar atau isu-isu yang menyesatkan telah kita jawab dengan ungkapan Syekh sendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Wahab, membantah dan menerangkan bahwa isu-isu tersebut sengaja dilontarkan, disebarkan oleh musuh-musuh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jika di awal perjalanan dakwah beliau mendapat tantangan dari kepala-kepala suku, kepala-kepala aliran sesat, ya, atau dari penguasa-penguasa yang haus jabatan karena takut kehilangan kekuasaan mereka, ada yang kehilangan pengaruh mereka, ada yang takut kehilangan pengikut mereka, seperti orang-orang sufi dan lainnya yang suka memuja kuburan. Tetapi di masa sekarang, ya, dengan perjalanan dakwah ini semakin berkembang dan tersebar ke penjuru dunia, kemudian tak kala dakwah semakin berkembang dan tegaknya hukum-hukum Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang di dalam kekuasaan Muhammad bin Saud rahimahullah, dari sini Inggris mulai memfitnah dan bekerja sama dengan Muhammad Ali Basha, di sana lupa nama Muhammad itu, ya, dari dinasti Utsmani untuk menghancurkan dakwah beliau, sehingga pasukan Muhammad Ali Basha ini turun ke Hijaz, turun di Yambuk, memerangi dakwah Syekh Muhammad Wahab dan juga para pengikut beliau. Jadi tidak benar sebagaimana yang dilontarkan dalam buletin ini. Kira-kira orang ini tidak membaca atau bagaimana, atau sengaja membuat sebuah berita palsu, yang mana kedutaan ini disebar ke seluruh orang Indonesia, sebar di berbagai ini majalah, apa, buletin ini sebar ke berbagai penjuru di Indonesia ini. Di sini kita bacakan kedustaan pengalaman kasus Wahabi yang hendak mengubah berkembangnya tahayul, bid'ah dan khurafat yang berkembang di tanah Hijaz dengan menggunakan cara-cara fisik dan perperangan. Coba lihat, cara fisik dan perperangan. Nyatanya tetap tidak bisa membersihkan penyakit tersebut dari tubuh umat. Coba lihat kedustaannya. Tidak ada sekarang di dunia negara yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas negaranya selain negara Saudi Arabia. Dan tidak ada negara di dunia lebih bersih daripada khurafat dan syirik daripada Saudi Arabia. Tunjukkan satu dari negara-negara Hizbiyin yang telah mereka tegakkan. Sejak kapan orang Hizbiyin berusaha mendirikan negara Islam? Jangan ke negara Islam. Di dalam gerakan-gerakan mereka saja tidak mencerminkan Islam. Di mana tidak ada buktinya? Dan tidak ada negara yang betul-betul memperjuangkan umat Islam dari segi sumbangan dan pengorbanan dari segi materi seperti Saudi Arabia. Dakwah yang dicap sebagai Wahabi, ini sebuah kebohongan yang sengaja dibikin. Ini orang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menipu berapa banyak orang yang membaca buletin ini. Subhanallah. Kalau dahulu ini para kaum khawaris itu berbohong tidak dikenal dari mereka. Oleh sebab itu ikhtilaf ulama muhaddisin dalam menerima riwayat orang khawaris. Tetapi khawaris zaman sekarang mulai berdusta. Dan bahkan dustalah manhaj mereka. Kemudian, ya, dengan fisik dan perperang, di mana tidak ada pernah Syekh Muhammad Wahab dan Muhammad Nusud memulai perperangan kecuali setelah mereka diperangi. Baca kitab-kitab sejarah. Ya, kecuali tatkala mereka diperangi. Bahkan pengikut Syekh Muhammad Wahab dan yang berada di bawah kekuasaan Muhammad Nusud itu dilarang haji oleh orang-orang. Oleh sebab itu mereka berhak untuk menentang, dikejar-kejar pengikutnya, dan tidak pernah mereka memulai dengan perperangan kecuali tatkala mereka diserbu. Sebagaimana ini kerjasama yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah antara orang Inggris dalam Muhammad Ali Basha dari Mesir. Kemudian ini tetap tidak bisa membersihkan penyakit tersebut dari tubuh umat. Di mana buktinya tidak bisa membersihkan? Siapa ulama sekarang perjuangkan membersihkan akidah umat? Lihat, bid'ah tidak bisa tegak, syirik tidak bisa berkembang di negara yang dituduh sebagai mazhab mereka sebagai Wahabi, yang pada akhirnya adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian justru perjuangan Wahabi akhirnya ditunggangi oleh keluarga Saud. Ditunggangi maksudnya ditunggangi bagaimana? Tidak ada kekuasaan sekarang yang benar-benar menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar negara dan hukum dalam negaranya kecuali Saudi Arabia. yang notabenenya antek Inggris. Di mana mereka punya bukti seperti ini? Untuk menciptakan stabilitas dan separatisme, katanya, di dalam tubuh khilafah Islam pada waktu itu. Tidak pernah Muhammad bin Su'ud merebut kekuasaan, kecuali tak kala mereka diperangi dan mereka berjuang menyebarkan tauhid. Yang mana waktu itu kita katakan pengaruh khilafah Utsmaniyah, khilafah Islamiyah itu tidak punya apa-apa di Hijaz dan di Mekah itu, di Mekah dan Madinah. Hanya simbol saja, tetapi kekuasaan berada di tangan syarif, para syurafa daripada syarif-syarif keturunan yang menguasai waktu itu daerah Hijaz. Dan di sana tersebar berbagai macam bentuk penyimpangan. Dan ada bukti nota penting kesepakatan ulama Mekah dengan ulama Najd yang sudah diterjemahkan, bahwa sama sekali tidak ada dakwah Syekh Muhammad Wahab itu menyimpang sedikit pun dari apa yang dituduhkan. Tidak seperti apa yang dituduhkan. Kesepakatan nota antara ulama-ulama Mekah dengan ulama Najd sudah diterjemahkan, bahkan dibagikan secara gratis. Kemudian jadi orang ini kelompok ini lebih mendahulukan khilafah, tetapi mereka tidak pernah bicara masalah tauhid. Khilafah apa yang mau ditegakkan kalau tanpa berdiri di atas tauhid? Sedangkan khilafah itu fungsi untuk menegakkan tauhid. Walau ada khilafah, tanpa ada tauhid tidak ada artinya. Karena tujuan diutusnya para anbiya, diturunkan kitab, bahkan diciptakan jin dan manusia, semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masa sekarang dakwah ini mendapat tantangan dari berbagai, bahkan dari kelompok teroris sendiri. Para gembong-gembong teroris itu mengkafirkan para ulama-ulama. Berikutnya, dakwah ini tuduh Wahabi ini mendapat tantangan dari kelompok teroris. Jelas betapa banyaknya tuduhan-tuduhan mereka. Mereka mengkafirkan para ulama seperti Syekh Bin Baz, Syekh Uthaimin mengatakan bahwa ulama umala dan segala macam ulama-ulama itu mereka hina, mereka olok-olok. Apa mungkin ini adalah dituduh bahwa ulama-ulama yang dicap sebagai Wahabi itu membela teroris atau mengajarkan orang berbuat teror? Bahkan mereka lah yang senantiasa menasihati para gembong-gembong teroris itu, sampai gembong-gembong teroris itu mengkafirkan para ulama tersebut. Bahkan di awal kami memulai pendidikan di Madinah, belum lahir teror, belum ada teror meneror, ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah mengantisipasi akan lahirnya perbuatan ini. Diadakan berbagai seminar-seminar. Itu awal kami, tahun sekitar tahun 1994. Itu para ulama sudah memperingatkan ada gerakan yang sangat membahayakan. Jadi ulama mau datang fitnah itu mereka sudah melihat ini. Kalau begini jalannya syabab dalam memahami agama membawa fitnah. Sehingga saat itu para ulama senantiasa mengadakan nasihat-nasihat para pemuda. Jadi titik awal itu yang belum lahir lagi terjadi pemboman atau pembajakan pesawat, itu ulama sudah melihat ini ada suatu arah dakwah ini yang sengaja merusak dakwah ini. Sehingga diadakan seminar-seminar. Masih ingat waktu itu. Tetapi sebagian orang mengatakan, mana dia, kenapa ini para masyai-masyai ini bicara masalah ini? Enggak ada itu latihan perang, enggak ada itu yang nama bom. Setelah meledak dan meletus semuanya, kenyataan terbuktilah bagaimana ulama. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, inna ulama idza hadatsat fitnah ya'lamuna idza aqbala wa idza adbarat. Para ulama itu mengetahui ciri-ciri fitnah akan datang itu. Ya, bukan berarti mengetahui hal yang gaib, tapi melihat situasi-situasi, gerakan-gerakan yang berada di saha, di medan dakwah, itu mereka pelajari. Ketika lihat semangat-semangat tanpa ditopang oleh ilmu. Jadi ulama mengetahui apabila muncul fitnah dan bagaimana fitnah ini akan berlalu. Kemudian, sebagaimana baru-baru ini, ya, ini majalah ini, Risalah Mujahidin. Dinasti Saudi satu terah dengan Yahudi. Ini dia mentaan nasab Ahlus Su'ud, mengatakan bahwa dia keturunan Yahudi. Kemudian ada lagi poros setan mencabik Islam di tanah suci. Islam yang bagaimana dicabik tanah suci? Mana yang poros setan yang mereka maksud? Ini gambarkan oleh mereka karikaturnya. Ini dinasti Saudi satu terah dengan Yahudi. Di sini dia membela orang Rafidah. bahkan mengatakan lebih afdol, siapa namanya presiden Swedia ya yang menentang pengeboman Israel, lebih afdol. Jadi ketika orang ini orang kafir walau seide dengan mereka, itu mereka puji. Ini manhaj takfiriin. Jadi tidak benar jika ada isu-isu bahwa teroris itu lahir dari paham Wahabi atau paham yang dituduh Wahabi. Sedikit di sini kita bahas pandangan para ulama Ahlussunnah yang dicap Wahabi terhadap teroris. Ini ulama Ahlussunnah atau yang lebih dikenal dengan orang-orang yang memusuhi mereka dengan gelar Wahabi, menamai mereka, dan mereka tidak pernah redha dengan gelar-gelar seperti ini. Karena mazhab mereka tidak pernah, mereka tidak menamakan mereka mazhab Wahabi. Bagaimana pandangan para ulama terhadap ini? Tadi kita sudah ungkapkan bahwa pembicara atau penulis tidak melihat perjuangan dan kesungguhan ulama dalam menumpas teroris sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama ini Ahlussunnah wal Jamaah yang dituduh oleh mereka sebagai Wahabi dalam menumpas teroris. Mereka setiap saat menerangkan kepada umat tentang bahaya laten teroris, ya, baik dalam bentuk karya ilmiah, buku-buku dikarang, tulisan, artikel-artikel, baik di koran, di majalah-majalah, ceramah di masjid-masjid, fatwa, ya, fatwa-fatwa mereka, seminar dan lain-lain. Bahkan mereka menumpas teroris ke akar-akarnya. Tidak hanya pelaku yang dibunuh, karena kalau teroris pelakunya dibunuh mereka bangga, syahid kata mereka. Tetapi doktrin mereka itu jarang ditupas oleh orang. Siapa yang mampu mengupas syubhat-syubhat, kekeliruan-keliruan mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, siapa yang mengupas? Siapa menjelaskan kepada umat keliruan itu? Adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicap oleh musuh-musuh mereka sebagai Wahabi. Mereka menjelaskan dan membongkar kesalahan para tokoh teroris dalam berargumentasi dengan ayat dan hadis. Silakan baca buku kitab nomor urut 14 sampai nomor 32 yang kami sebutkan di bawah ini. Ini di sini kita sebutkan referensi-referensi yang membuktikan kebohongan semua tuduhan-tuduhan orang tersebut. Jadi nomor 14 tadi yang tidak sebutkan biayi aklin wadinin, kata Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah mengatakan ini wa yakunu tafjir wa tadmir jihadan. Akal mana yang mengatakan atau agama mana yang bisa mengatakan bahwa peledakan dan pemboman, penghancuran itu diatakan jihad? Wai hakum, ini celaka banget kalian kalau begitu mengatakan jihad itu perbuatan tersebut. Afiku ya syabab, sadarlah hai para pemuda. Ini ditulis oleh Syekhuna Abdul Masin Abad. Kemudian setelah itu Syekh masih melihat ada masih ada syabab-syabab yang belum sadar. Baru tulis lagi dengan judul kitab beliau, Bathlun Nushi wa Tadkir Libaqaya Maftunina Bitakfir wa Tafjir. Masih karangan Muhaddisul Madinah Abdul Muhsin, Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah, yaitu Bathlun Nushi, yaitu betul-betul ini memberikan nasihat yang sesungguhnya, wa tadkir dan peringatan, ya, libaqaya bagi masih yang tersisa yang terfitnah dengan takfir dan tafjir, yaitu pengkafiran kaum muslimin dan peledakan-peledakan. Nasihat para ulama. Kemudian kitab lain, Iqra Masiraka Qabla an Tufajjir, karangan Dr. Khalid bin Ali Al-Ambari. Ya, bacalah kemana perjalananmu sebelum engkau meledakkan. Jadi apakah ke surga atau ke neraka? Di sini disebutkan dalil-dalil haramnya membunuh diri sendiri, membunuh orang lain yang muslim, atau membunuh orang-orang kafir mu'ahad atau zimmi, kafir yang diberi perjanjian oleh penguasa Islam. Disebutkan di sini apakah benar jalannya ke surga atau ke neraka, ya. Kemudian kitab Hasadul Irhab ta'lif Dr. Nasir bin Musfir Az-Zahrani yang tadi kita lihatkan. Di sini kitab bagus sekali mengupas sebab-sebab lahirnya, bagaimana penunggulangannya. Kemudian beliau sebutkan tugas setiap pribadi mulai dari orang tua, jadi mengawasi anak-anaknya, para pemuda waktu kosongnya harus hati-hati. Ini kemudian tugas para ulama, para penguasa dalam mengatasi fitnah teroris ini disebutkan di sini. Ini buku dibagikan gratis supaya mudah didapatkan orang. Kemudian kitab Zahirul ghulu fid din al asbab wa madzahir wal ilaj. Karang taklif Abud bin Ali Adar bin Dara. Ini yaitu kelihatannya ghulu tatarruf. Jadi maksud di sini yaitu melampaui batas dalam agama. Sebab-sebabnya, bentuk-bentuk kelahirannya, bagaimana obatnya. Karena lahirnya ini adalah orang-orang yang tatarruf, yang ekstrim dalam memahami nas-nas. Kemudian fatawa al-immah bin nawazil mudlahima wa tabri'atu da'wati wa atba'i Muhammad bin Abdul Wahhab min tuhmati tatarruf wal irhab. Ini dikumpulkan oleh Muhammad bin Hussein Al-Qahtani yang judul kitabnya Fatwa-fatwa Ulama dalam kejadian-kejadian yang menyedihkan, kejadian yang menimpa. Jadi, dan jauhnya dakwah dan pengikut Syekh Muhammad Wahhab dari tuduhan bahwa mereka adalah orang yang ekstrim atau irhab. Ini fatwa para ulama dikumpulkan dalam kitab ini. Kemudian kitab lain, Fatawa al-Ulama al-Akabir fima uhdira min nibai fil Jazair. Ini dikumpulkan oleh Syekh Abdul Malik Ramdhani. Itu fatwa-fatwa ulama yang besar tentang bagaimana darah-darah yang ditumpahkan di Jazair, karena di Jazair muncul juga gerakan di sana, pengkafiran para penguasa, membunuh kaum muslimin segala macamnya. Itu kelompok Khawarij ini. Ini bagaimana fatwa ulama juga menanggulangi fitnah-fitnah tersebut. Kemudian kitab Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini melawan orang Khawarij itu dalam menasihati mereka. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Munakasyah ilmiah hadiah. Ini debat ilmiah secara damai. Muta'allaqah bihukam muslimin. Itu hukum-hukum persoalan-persoalan yang berhubungan dengan para penguasa kaum muslimin. Ini dikumpulkan oleh Bandar bin Naif Al-Utaibi. Kemudian kitab yang lainnya, Hukum Ghairu Muslimin fi Biladil Islam. Ini dikarang oleh Profesor Dr. Saleh bin Hussein A'aid. Yaitu artinya hak-hak non-muslim di negeri Islam. Ini dijelaskan. Apa hak non-muslim? Di Islam memiliki aturan-aturan ketika berhubungan dengan orang-orang non-muslim. Bahkan bukan hanya antara hubungan antara manusia dengan binatang pun Islam mengatur hubungan antara semua makhluk. Jadi di sini disebutkan hak-hak selain muslim, orang non-muslim di negara Islam. Kemudian kitab lain, As-Su'udiyun wal-Irhab Ru'ya Alamiyah. Ini kitab berbicara tentang berbagai tanggapan tokoh-tokoh internasional. Apakah benar bahwa teroris itu lahir di Saudi Arabia? Sehingga pada umumnya di sini mengatakan semua pakar-pakar internasional ini membuktikan bahwa sama sekali tidak terlibat yang namanya dakwah Syekh Muhammad Wahhab dalam masalah ini. Ini Ru'ya Alamiyah, bahkan berapa pakar-pakar dunia yang bicara dalam masalah ini dikumpulkan. Kemudian kitab Mu'amalatul Hukam fi Du'il Kitab wa Sunnah ta'lif Dr. Abdul Salam bin Barjis. Ini bagaimana ini adab-adab kita terhadap para penguasa yang diterangkan dalam menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini Mu'amalatul Hukam, bermuamalah dan hukam. Kemudian kitab lagi, Wujub Ta'a Sultan fi Ghairi Ma'siyatir Rahman bidalil Sunnah wal Quran. Wajibnya taat kepada para penguasa, ya, di dalam hal tidak berbuat syirik kepada Rahman, kepada Allah, sesuai dengan dalil kitab dan sunnah. Ini dikarang oleh Muhammad bin Nasir Al-Uraini. Ini dirangkan bahwa karena di antara bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang teroris itu adalah yaitu tidak taat kepada penguasa. Dan sebab itu hal-hal ini dikupas oleh para ulama. Mereka kadang-kadang mengkafirkan pada hukam. Ini orang itu pun dikupas oleh para ulama dengan judul-judul yang mengupas tentang syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan mereka dalam memahami dalil-dalil Al-Quran Sunnah. Kemudian kitab lain, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah fil Bai'i wal Imamah, ta'lif, ini Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah bai'ah dan imamah. Ini juga masalah bai'at imam pemimpin yang penguasa dan imam-imam. Siapa yang berhak dibai'at? Apa saja syarat-syarat bai'at? Imam siapa ini maksud imam yang harus dibai'at? Bagaimana aturannya? Ya karena juga di antara penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang teroris dalam masalah ini. Nah, ulama mengupas masalah itu. Ini dikarang oleh Pawas bin Yahya Al-Guslan. Kemudian, masalah lain, At-Takfir wa Dawabituhu, Ta'lif Syekhuna Al-Ustaz Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Ini dosen kita sendiri dan guru kita sendiri mengarang kitab yaitu menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan mengkafirkan orang lain secara rinci, ya, tidak serampangan. Wadawabituhu, jadi dijelaskan bagaimana aturan-aturannya, karena juga orang teroris keliru dalam memahami masalah takfir ini, sehingga dijelaskan kekeliruan-keliruan mereka dan apa aturan-aturannya yang harus dimengerti oleh seseorang. Kitab ini dikarang oleh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Kemudian kitab lain, At-Tahdhir min At-Tasarruf bi Takfir, yaitu peringatan dari tergesa-gesa dalam mengkafirkan. Ini dikarang oleh Abdul Latif bin Abdul Rahman Ali Syekh. Ali Syekh ini adalah diitlakan kepada keturunan Syekh Muhammad bin Wahab. Ini dikarang oleh Usul wa Dawabi bi Takfir, yaitu aturan dasar-dasar beserta dawabit, undang-undang atau semacam syarat-syarat hukum-hukum yang berhubungan dengan takfiran. Ini terdapat juga bantahan bagi orang-orang khawarij atau orang-orang teroris. Kemudian kitab lain, At-Tahrir lima salih takfir, ini penjelasan yang jelas dalam masalah takfir. Ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu dalam permasalahan berhubungan dengan masalah berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah. Ini ahlukum bagairi ma'anzallah, dijelaskan oleh Syekh dengan rinci. Karena di antara syubhat orang-orang teroris dan takfirin ini mengatakan waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika hum kafirun, sehingga mereka hukum semua penguasa-penguasa ini yang tidak menjalankan hukum Allah, lalu masyarakat pun dikafirkan karena redha dan hukum mereka, juga para ulama yang ada mereka kafirkan. Ini musibah yang mereka lakukan, sehingga dijelaskan masalah ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau At-Tahrir lima salih takfir. Kemudian risalah yang lain, Al-Kutuf Al-Jihad min Hikamin wa Ahkamil Jihad, ini petikan yang indah tentang hikmah-hikmah dan hukum jihad. Kenapa dibicarakan masalah ini? Karena orang-orang teroris dan orang-orang khawarij pun keliru dalam memahami masalah jihad. Dijelaskan ini dikarang oleh Syekhuna Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, anak dari Muhaddis Al-Madinah. Jadi dijelaskan kekeliruan-keliruan mereka dalam memahami masalah jihad tersebut. Apa yang dikatakan jihad, bagaimana syarat-syaratnya, apa tingkatan jihad, semua dijelaskan oleh Syekh di sini. Kitabnya cukup ini mantap, pembahasan yang sangat sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pemula sekalipun. Kemudian kitab lain adalah Risalah Al-Irsyad ila Bayan Haqqi fi Hukmil Jihad, yaitu sebuah risalah, tuntunan untuk menerangkan penjelasan yang benar tentang hukum jihad. Ini tadi kita jelaskan bagaimana hukum yang benar tentang jihad itu. Di antara jihad yang paling dilanggar oleh jamaah-jamaah tersebut adalah bahwa jihad tidak bisa dilakukan kecuali dengan penguasa. Ini enggak, mereka penguasa mereka siapa? Jelas pelanggaran. Kemudian siapa yang berhak dijihati? Yang diperangi, yang dibunuh. Ini dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ini kitab ini khusus sekali mengupas masalah-masalah dan syubhat-syubhat yang menjadi pegangan orang-orang teroris. Betul dibahas secara rinci. Dicuci otak mereka yang keliru dalam memahami nas-nas dan ayat-ayat tersebut. Itu sedikit tentang pembuktian kebohongan orang-orang yang menuduh bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau yang mereka namakan Wahabi adalah, atau kelompok atau mazhab yang mereka tuduh Wahabi sebab lahirnya teroris. Sama sekali tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke sana, dan itu adalah kebohongan dengan bukti yang telah kita buktikan tadi, berbagai karangan para ulama mengingkari perbuatan ini. Bahkan teroris tersendiri menghancurkan Saudi, berapa banyaknya bom yang meledak. Kalau seandainya mereka dari sana, untuk apa mereka ledak? Tapi mereka mengkafirkan para ulama dan hukam, bahkan Raja Saudi pun dikafirkan oleh mereka. Oleh itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan teror di Saudi Arabia. Tetapi kita lihat ulama dan masyarakat bekerjasama berserta hukam penguasa bekerjasama. Sehingga ini alhamdulillah sampai saat sekarang kita dengar di Saudi masalah teror sudah hampir tidak terdengar lagi. Kenapa? Karena para ulama betul-betul bekerja keras, demikian pula para hukam bekerjasama dengan para ulama. Tidak ada satupun masjid kecuali terpampang di masjid tersebut tentang hukum haramnya membunuh diri sendiri, haramnya muka muslimin, haramnya membunuh anak-anak dan segala macam. Fatwa di setiap masjid dipampangkan. Jadi, tetapi Ini di negara kita masih, ulama kita masih agak terlambat. Kalau enggak salah baru kemarin-marinnya lahir fatwa tentang haramnya peledakan-peledakan seperti itu. Oleh sebab itu, kembalilah. Jangan kita cepat memberikan sebuah argumentasi sebelum kita memiliki bukti-bukti yang lengkap. Pernyataan-pernyataan tanpa ada eksperimen, penelitian yang mendalam. Ini berbahaya. Sehingga yang ditangkap, yang tidak melakukan teror, yang melakukan teror bebas. Kemudian, ini, dan di sini kita sebutkan sebanyak 38 kitab, dan kita tidak akan bacakan semua dengan waktu. Jadi alhamdulillah semua kitab-kitab tersebut di atas kami miliki. Jika ada yang ingin untuk melihatnya atau ingin memfotokopinya, silakan datang ke alamat kami, ya. Dan kita siap untuk meminjamkan dan dikopikan insyaallah. Sehingga ini apa yang dituduh-tuduhkan oleh orang-orang tersebut terbukti kebohongan mereka. Terakhir juga usulan melalui tulisan ini kami atau pembicaraan ini, dalam pembicaraan ini kami mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengikut sertakan para pakar agama dalam menupas bahaya laten teroris tersebut. Ya. Kemudian memperbaiki mutu kurikulum agama. Karena pengetahuan agama yang minim ini mudah sekali terpengaruh oleh pemahaman teror. Mudah sangat. Jadi perlu terlebih khusus kurikulum akidah. Ini penting sekali diajarkan. Tapi selama kami pernah mengadakan seminar di Riyadh, meneliti kurikulum pendidikan SMP, SMA, kurikulum agama, itu kita baca semua, ya, itu sangat minim sekali dan tidak pernah menyampaikan tentang akidah yang betul-betul memelihara umat ini dari bahaya laten teroris atau bahaya-bahaya laten lainnya. Tidak ada di sana terungkap. Alhamdulillah makalah itu masih ada, di mana saja kekeliruan dalam kurikulum-kurikulum terdapat kelemahan yang sangat banyak. Kemudian, ya, kemudian dari kurikulum agama, terlebih khusus adalah kurikulum akidah. Karena jika kita cermati, hanya dengan mengajarkan akidah yang benar, segala bahaya bisa kita hadapi. Ya, terutama bahaya teroris ini karena masalah akidahnya lemah. Kemudian, Islam memiliki solusi yang sempurna untuk memecahkan segala permasalahan. Baik sosial, politik maupun sosial keagamaan, termasuk hubungan antar umat beragama. Islam mengharamkan berbuat zalim terhadap sesama manusia, bahkan terhadap binatang sekalipun. Jadi Islam tidak membenarkan mencuri harta orang kafir, enggak dibenarkan. Walaupun dia orang kafir, haram. Ketika kita belanja dengan non muslim, lalu dia mengembalikan uang kita lebih, itu haram lebihnya kita ambil. Jangan dipikir itu halal. Jadi Islam punya aturan, enggak pernah Islam menyuruh pemeluknya melakukan kezaliman kepada siapapun, hatta binatang. Binatang saja dijaga dalam Islam. Kita dengar ada dalam hadis seorang wanita masuk ke dalam neraka karena mengurung kucing tidak kasih makan. Demikian pula dalam hadis yang lain, seorang pelacur di Bani Israel diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat baik kepada seekor anjing, diberi minum. Dan kita dilarang apa? Membuang air di mana? Di lubang-lubang karena ada binatang di dalamnya. Dan kita dilarang buang air kecil di air yang tergenang. Kenapa? Karena bisa binatang minum di situ. Subhanallah, tidak ada agama yang lebih sempurna seperti ini. Undang-undang mana di dunia mengatur seperti ini? Enggak ada. Hal yang sekecil-kecil diatur dalam Islam. Jadi tidak benar kalau ada orang menganggap jika Islam diterangkan secara benar, jika manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ditegakkan, nanti akan dibunuh orang-orang non-muslim. Itu tidak benar. Islam memiliki aturan. Bahkan dengan tegak Islam, hak-hak non-muslim akan dijaga pula. Sebenarnya telah dipraktikkan di Madinah oleh Rasulullah SAW. Di masa khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam kekuasaan beliau, yaitu Yaman yang di situ diisi oleh orang-orang Nasara, orang Kristen dan orang Yahudi yang ada di Syam, berada dalam kekuasaan yang aman tenteram. Buku Islam telah membuktikan itu, bagaimana keadilan yang diberikan kepada umat-umat lain. Kemudian teroris tidak mungkin bisa ditupas dengan senjata semata, sebagaimana kita katakan tadi. Ini sekalipun personnya mati, pemikiran dan kerinya tetap berkembang melalui tulisan dan media-media lainnya. Yang anehnya di negara kita banyak kitab-kitab yang tersebar itu membawa fikrah doktrin teroris. Imam Samudra saja kitabnya disebarkan, dibiarkan dia mengarang doktrin-doktrin itu dan dibiarkan bersebaran. Ini bahaya. Ini melahirkan, walau mati gembong-gembongnya itu bisa menimbulkan banyak di bawahnya yang sudah terkena syubhat ini. Ini yang perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan. Maka oleh sebab itu, ini mulai dari sekarang hendaknya perlu dibuka cakrawala. Di masjid-masjid diadakan kajian-kajian. Dan di kampus-kampus diadakan seminar untuk menerangkan di mana kesalahan mereka dalam doktrinnya ini dan melalui ayat dan hadis. Harus dikupas. Tapi ini enggak pernah diadakan di negara kita. Karena keterbatasan ahli yang mengkaji itu juga kita miliki keterbatasannya. Kita akui memang keterbatasan para pakar kita. Maksudnya bukan pakar yang asal ngomong, tapi pakar yang berilmu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akan bisa menupas tentang syubhat-syubhat mereka. Kemudian di negeri ini banyak sekali ya referensi yang menyebar dan menyebar doktrin teroris dengan alasan kebebasan pendapat dan berpikir. Ya kan itu alasan kebebasan. Sebaliknya perlu pula mencegah pencemaran agama di tangan orang-orang liberal. Ini juga bahaya. Orang-orang liberal mencemarkan agama dengan pikiran-pikiran kotor mereka. Ini hal ini juga akan berakibat kepada teror. Kenapa? Apabila umat bodoh dengan agama dan mereka ada sedikit semangat untuk beragama, mereka ini dimanfaatkan dengan pemahaman yang keliru. Jadi dengan memberikan pemahaman yang benarlah Islam yang benar, akidah yang benarlah bisa. Ini berbagai bentuk fitnah yang terjadi, terutama masalah teror ini bisa ditupas. Bukan dengan membodohkan umat. Karena dengan fikrah-fikrah, pemikiran-pemikiran liberal ini membuat umat bodoh dengan akidah. Kemudian, ini karena hal ini juga akan berakibat kepada teror, walau dia awalnya tidak terkesan menuju ke sana, memang tidak di awal tidak terlihat. Tapi akibatnya, tak kalah orang bodoh dengan agama, itu mudah dicekoki oleh orang, para gembong-gembong teroris. Karena mereka tidak memiliki tameng, memiliki antipasi untuk menolak syubhat-syubhat yang tebar oleh orang-orang teroris tersebut. Namun muaranya tetap berakibat fatal dan berbahaya. Kemudian tadi kita katakan, hendaklah para penguasa melakukan pakar agama ini, tetapi perlu kami tegaskan, yang kami maksud pakar agama di atas bukanlah orang-orang yang belajar Islam ke barat, karena mereka yang belajar ke barat adalah orang yang paling bodoh dalam memahami Islam, ya, dalam memahami agama, dan mereka sengaja berupaya untuk membuat orang bodoh dengan agama. Jadi maksud pakar agama di atas bukan orang belajar ke barat, orang mengerti tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penutup, sebagai penutup kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keliruan dalam penyampaian materi ini. Ya, semua itu adalah karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kaum muslimin semuanya. Semoga Allah memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar, kemudian menuntun kita untuk mengikuti kebenaran itu, dan memperlihatkan kepada kita yang salah itu adalah salah, dan menjauhkan kita dari mengikuti yang salah itu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Ustaz, apa itu sururi? Sururi ini sebetulnya termasuk yang memiliki fikrah teror. Secara global pemahaman mereka ada dua. Mengkafirkan para hukam dan tidak menghormati para ulama. Jadi tidak benar kalau ada orang mempedisikan sururi adalah orang yang ambil bantuan dari Hayatul Ras. Ini orang enggak paham sururi. Sururi ini bentuk fikrah mereka itu mengkafirkan hukam. Dia juga ada mazhab takfir dia. Terutama hukam-hukam yang tidak menjalankan syariat Allah dan juga melecehkan para ulama. Ini dua kondisi ini mereka miliki. Sebetulnya para umumnya ahlu bidah hal ini mereka miliki. Oleh sebab itulah ahlu sunnah wal jamaah mutamayyiz dengan hal dua hal ini. Mereka tidak pernah melakukan kudeta para penguasa, diharamkan, dan mereka memuliakan para ulama. Kenapa mereka pertama sekali setelah mereka mampu memberikan fikrah ini kepada penguasa seperti itu, kepada masyarakat, masyarakat mudah untuk diprovokasi untuk melawan penguasa. Kemudian yang akan mampu menelarisir atau menyesatkan umat siapa? Ulama. Oleh sebab itu ulama mereka jatuhkan martabatnya di tengah umat. Sehingga yang didengar siapa? Tentulah perkataan-perkataan ulama orang sururi ini. Di situ mereka berhasil. Melemahkan penguasa dan merendahkan derajat ulama di tengah masyarakat, di tengah umat. Itu sururi. Jadi tidak sururi itu bukan orang ngambil bantuan dari Al-Turas. Mohon penjelasan Ustaz, ketika berjuta-juta umat Islam ditindas, dibantai oleh kaum kafir di beberapa negara, minoritas muslim dan daerah minoritas muslim tak memicu semangat jihad sekelompok umat Islam untuk membalas, mengingatkan kurangnya dukungan dari muslim atau penguasa dan ulama Islam dunia untuk membela dan membalas kaum kafir tersebut. Pendapat Ustaz dan sikap kita. Pertama gini ya ikhwan, kita membantu saudara-saudara kita dizalimi itu wajib sesuai dengan kemampuan kita. Namun dalam keadaan masa sekarang itu keadaan kaum muslimin sudah di bawah kekuasaan-kekuasaan yang berbeda. Ini perlu dipahami. Ya. Dan kita sekarang dunia kita memiliki perjanjian-perjanjian. Tetapi kita bukan berarti menghambat hal itu untuk membantu saudara kita, tapi tetap dengan aturan syariat kita. Seperti umpamanya saudara-saudara dizalimi di Palestina maupun di Afghanistan, itu kita bantu dengan semampunya. Tapi bukan di sini meledakkan, ya, bukan di sini membunuh, karena di sini nggak ada perang, yang perang itu di sana, ya ke sana pergi, jangan di sini, ya. Kemudian juga ada aturan, dan itu harus melalui pemerintah kita dengan izin. Kenapa? Bukan dilarang membantu. Kebanyakan yang pergi ke sana itu menambah permasalahan. Mau berjihad di sana aja dia nggak ngerti kondisi di sana. Dibawa bersembunyi, diatur pula bersembunyinya, menambah pekerjaan saudara-saudara kita di sana jadinya, bukan berjihad jadinya. Nah sudah meninggal, siapa yang sibuk? Tentu penguasa kita. Dan tidak ada orang muslim yang masih ada imannya, pasti dia merasa sedih dan ingin membantu. Semua kita membantu. So, terakhir yang kita miliki adalah doa. Tetapi harus dibedakan ya ikhwan, ada sekelompok orang yang sengaja membawa fitnah ke tengah umat. Ketika musuh-musuh Islam itu tidur, singa tidur, jangan dibangunkan. Tapi ada orang membangunkan singa, tak kalah menerkam dia lari, biarkan umat yang menghadapi. Ini yang masalahnya. Umat lemah, dia ajak berjihad. Gimana? Perbaiki dulu akidahnya, perbaiki dulu kemampuannya, rezeki senjatanya. Ini enggak. Umat dalam kucak-kacir diajak berjihad gimana? Oleh sebab itu di awal Islam tidak ada jihad. Bahkan di Mekah di hadapan Rasulullah SAW dibunuh Ibu Yamar bin Yasir, diazab Bilal. Rasulullah tidak melakukan apa-apa. Bahkan sahabat saja, kenapa kita tidak lawan dengan kekuatan ya Rasulullah? Inilah Umar, kata Rasulullah, saya belum disuruh untuk itu. Tahun berapa baru ada jihad di Madinah? Kedua Hijriah, Perang Badar. Jadi perlu dikaji benar. Saya katakan tidak ada di negara di dunia ini yang paling berkorban untuk Palestina sebenarnya Saudi Arabia. Tapi bantuan-bantuan yang diberi ke sana disulap oleh Hizbiyun untuk partai-partai mereka. Ini mengakibatkan orang bingung mau bantu siapa jadinya. Mau dibantu Fatah, si Hamas marah. Bantu Hamas, Fatah juga marah. Sesama mereka aja enggak bersatu. Bagaimana mau bisa membantu mereka? Mereka di medan jihad saja enggak bersatu. Coba mereka di sana memperbaiki dulu persatuan mereka. Mereka saja enggak bersatu. Jadi sana musuh bisa menguasai mereka. Ini perlu dijelaskan. Kita memang memiliki kewajiban membantu saudara kita, iya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dengan obat-obatan, dengan tenaga medis, kita usahakan sana. Kalau berjihad dengan senjata, memang kita sudah pernah di situ dan terlatih tahu tempat bersembunyi semuanya, enggak masalah. Ini enggak ngerti apa-apa. Ya kan? Mulai dari bandara itu dituntun mau kemana bersembunyi. Ada lagi yang berjihad, enggak ngerti, menghidupkan apa saja pistolnya enggak ngerti. Mana? Itu nama pekerjaan orang di sana. Yang membuat lemahnya umat Islam adalah memang Hizbiyun, karena mereka memecah belah umat Islam itu sendiri. Perjuangan Palestina itu dikhianati oleh Hizbiyun sebetulnya. Sesama mereka yang pecah belah duluan. Tidak bersatu. Kalau memang mereka menyuarakan jihad, kenapa tidak bersatu mereka? Ada juga masyarakat yang belum siap, tidak setuju dengan dakwah salaf. Ya, mengundang ustaz-ustaz alumni Universitas Malina untuk memberi tausiah dan ceramah. Pertanyaan, apakah semua alumni Universitas Malina itu bermahat salaf? Adakah di antara mereka yang menentang dakwah salaf? Ya ada. Bahkan salah seorang ini tokoh terkenal tabarruk bil wahabiyah, bahwa partai kami bukan partai wahabi. Orang bertabarruk di ahli tauhid, subhanallah. Dan akhirnya kami juga merayakan maulid nabi, tahlilan, macam inilah manhaj hizbiyun. Saya punya korannya, semuanya saya punya, data-data itu ada pada saya, tidak omong kosong. Dalam beberapa pernyataan, partai kami bukan wahabi. Kita memang tidak senang dinamai wahabi, tetapi para umumnya yang dimaksud wahabi itu siapa? Adalah orang yang ini dakwah Syekh Muhammad Wahab, yang berjalan dengan dakwah mereka Syekh Muhammad Wahab, yang telah dimulai oleh beliau dan diikuti oleh ulama. Kita memang tidak, tapi yang mereka maksudkan itu tabarruk dari orang-orang yang dituduh wahabi itu. Jadi tidak semua alumni Madinah itu juga yang bermanhaj salaf, tidak semua, memang benar itu kita katakan. Banyak mereka di sana hanya ngambil muka fa'a saja. Yang sufi kembali sufi, yang ikhwani kembali ikhwani. Itu mereka tidak menjalankan ilmu yang mereka tuntut. Ustaz, belum lama ini seorang petinggi Polri mengatakan bahwa salah satu ledakan belakang munculnya teroris adalah karena paham wahabi. Apakah komentar Ustaz tentang hal ini? Tadi kita sebutkan ini tidak benar, tapi petinggi Polri, tidak benar Polri, tapi adalah petinggi dari BIN, bukan dari Polri ya. Ini salah informasi itu. Kita jelaskan. Kalau enggak salah kita di sini tadi pernah menyinggung. Tadi kita singgung. Tadi kita kelewatan dalam membaca apa ini. Kalau kita menyebut, silakan baca kitab 14 sampai 32, lalu kita masuk ke judul-judul kitab. Hal berikutnya tidak kita baca. Ya, bahkan gembong-gembong teroris internasional mengkafirkan para ulama yang membongkar kesesatan mereka tersebut. Ini ulama-ulama Al-Sunnah Jumaah itu dikafirkan oleh orang-orang teroris tersebut. Kami meminta bukti kepada setiap orang yang melontarkan tuduhan dan fitnah tentang terkaitnya dakwah yang dituduh wahabi dengan teroris. Kami tidak meminta satu kitab, tetapi cukup satu ungkapan saja dari ulama yang dicap wahabi mengarah kepada doktrin teror. Menurut hemat kami, orang yang menuduh adanya kaitan antara dakwah ini Ahlussunnah Wal Jamaah yang dicap wahabi dengan teroris, ini ada kaitannya, ada beberapa kemungkinan. Pertama, ada kalanya ia belum mengenal, belum memahami, serta belum mengerti apa itu teroris dan bagaimana doktrin pemahaman teroris itu. Dia enggak paham, belum paham dia. Kedua, atau ada kalanya ia belum mengenal, belum memahami, serta belum mengerti tentang landasan dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah yang mereka cap dengan wahabi, bagaimana pemahamannya. Ya, imam bodoh dengan masalah ini, imam bodoh dengan masalah yang kedua. Yang ketiga, atau ada kalanya ia hanya mengambil informasi dari sepihak, baca buku tapi dari pihak yang menuduh saja, tidak lengkap referensinya. Ini salah penelitian. Kalau penelitian untuk sebuah aliran harus dari buku yang mereka karang sendiri, bukan dari orang yang menuduh. Tidak boleh. Harus dari referensi yang menjadi pedoman mereka apa, itu yang baru dikritik, bukan kata-kata orang kepada mereka. Jadi yang ketiga, atau ada kalanya ia hanya mengambil informasi dari sepihak, yaitu dari pihak yang menuduh. Yani pihak yang mudah menuduh, mudah berkesimpulan sebelum mengadakan eksperimen, penelitian dan pekajian yang mendalam terhadap pihak yang dituduh. Jadi jangan serampang kita ada orang mengatakan tuduh langsung percaya. Enggak. Benar enggak begitu, dilihat.